secerca angan terlintas saat-saat yang terindah terukir dalam hidupku. Senyum manis di wajahnya menambah keanggunannya, sentuhan kasih termulia. Wajahnya menambah keanggunannya, sentuhan kasih terbaik.